Naibul fa'il arba'atu anwa'in. Kita lanjutkan tentang kaidah fa'il naibul fa'il yang kelima. Naibul fa'il arba'atu anwa. Fa'il ada empat macam. Anwa'in di situ majrur sebagai tamyiz karena jatuh setelah bilangan arba'ah, karena tamyiznya harus jamak dan majrur. Yang pertama, ismun mu'rabun kama fil amsilatis sabiqah. Isim yang mu'rab sebagaimana permisalan-permisalan yang telah berlalu. Sehingga contohnya, misal satu adalah sana'a ataupun suni'a al-asasu. Kalimat al-asasu adalah isim yang mu'rab. Ataupun contoh yang lainnya, tusullimat al-ja'izatu. Al-ja'izatu itu dinamakan sebagai isim yang mu'rab. Dan ini semua bisa menduduki kedudukan sebagai naibul fa'il dalam jumlahnya. Yang ba, ismun mabniyun. Naibul fa'il bisa dari isim yang mabni, mencakup domirun dahirun al-mustatirun. Domir yang dahir, yaitu domir yang nampak, al-mustatirun ataupun yang tersimpan pada fi'il tersebut. Al-ismu isaratin ataupun isim isarah. Al-ismun mausulun ataupun isim mausul. Jadi sama persis tatkala kita mempelajari tentang fa'il. Fa'il diantaranya adalah bisa jadi isim yang mu'rab dan juga bisa jadi isim yang mabni. Begitu juga naibul fa'ilnya. Misalnya dari isim dhahir ataupun dhamir dhahir, misal fuji'tu biziyaratika. Sahihnya di sini adalah dhamir tu, fuji'tu. At-ta'u dhamirun dhahirun mabniyun fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Fuji'tu ta, ta fa'il adalah dinamakan at-ta'u dhamirun dhahir, dhamir yang nampak tertulis pada tulisan di situ. Mabniyun fi mahalli raf'in, dia adalah fi mahalli raf'in karena isim yang mabni diantaranya adalah ad-dhamir. Naibu fa'ilin, dia sebagai naibul fa'il karena jatuh setelah fi'il mabni maklum. Sehingga artinya saya dikejutkan biziyaratika dengan kehadiran kamu. Kemudian contoh selanjutnya, al-aduwu huzima. Ini contoh yang dhamir naibul fa'il dari dhamir mustatir. Al-aduwu mubtada'un marfu'un bidhammah. Al-adu adalah mubtada karena isim ma'rifat jatuh di awal jumlah. Marfu tanda rafanya dengan dhammah karena isim yang mufrad. Huzima, huzima fi'lun madi, dia fi'il yang madi. Mabniyun dil majhul, dia fi'il mabni majhul, tersusun dari bina yang majhul karena di dhammah huruf yang pertama dan di kasrah huruf sebelum terakhir, dan dia adalah bentuknya fi'il madi. Wa naibul fa'il, dan naibul fa'il di sini dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Dhamir mustatir adalah dhamir yang tersimpan. Jadi dhamir mustatir dalam contoh al-aduwu huzima, dia sebagai naibul fa'il. Asal daripada kalimat tadi adalah al-aduwu huzima kemudian huwa. Karena huwa ini dhamir yang kembali kepada al-adu, maka cukup dimustatirkan karena sama naibul fa'ilnya satu, yaitu al-adu. Maka cukup disimpan saja pada fi'il madi. Baik itu dhamirnya mustatir dari fi'il madi ataupun dhamir yang mustatir dari fi'il-fi'il yang mudhari. Ataupun contoh dari fi'il mudhari, contohnya al-asasu yusna'u. Sehingga al-asasu maruf sebagai mubtada, yusna'u di situ adalah susunan fi'il fa'il yang mana bina majhul, maka harus dan wajib di situ ada naibul fa'il yang mana naibul fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun takdiruhu huwa, yang kembali kepada al-athar. Kemudian huzima jumlah fi'liyah, baik itu dari fi'il mabni ma'lum atau mabni majhul, fi mahalli rafin, sebagai khabar daripada mubtada al-adu, sehingga artinya musuh itu telah diserang. Kemudian contoh selanjutnya, yuhakamu hadal mudnibu, artinya telah dihukum orang yang berdosa ini. Hada ismu isaratin mabniyun fi mahalli rafin naibu fa'ilin. Hada ismu isarah, dan dia fi isim yang mabni, dan isim isarah yadulu alal qarib, menunjukkan arti dekat. Mabni, dia adalah fi isim yang mabni, fi mahalli raf'in, sebagai naibu fa'il dari fi'il yuhakamu. Asalnya adalah yuhakimu al-qadi hadzal mudniba. Ini asal daripada kalimat. Kemudian setelah fa'il dibuang, wa imma lil ilmi bihi aw lil jahli anhu ataupun al khaufu minhu aw alai, maka naibul fa'il fa'il daripada yuhaka yuhakimu al qadi hadzal mudniba, maka fa'il dibuang. Setelah fa'il dibuang, maka fi'il mudhari dibangun di atas majhul, di dhamma huruf yang pertama dan di fathah huruf sebelum terakhir, maka menjadi yuhakamu. Setelah yuhakamu maf'ul bih, menduduki kedudukan sebagai fa'il, dinamakan naibul fa'il. Nah, kemudian hadza fi mahalli rafin, sebagai naibul fa'il, al-mudnibu marfu, sebagai badal dari mubdalnya adalah hadza. Yuhakamu jumlah fi'liyah, baik itu fi'il mabni ma'lum atau fi'il mabni majhul, tetap dinamakan sebagai jumlah fi'liyah. Dan yuhakamu dinamakan jumlah fi'liyah karena awalan yaqau fi awal jumlah, karena yang pertama kali jatuh di awal jumlah adalah bentuknya fi'il, dan di situ tidak ada fa'ilnya, karena bina daripada yuhakam adalah fi'il yang majhul, maka harus ada naibul fa'il. Kemudian contoh selanjutnya, kufi'a man najaha. Man ismun mausulun mabniyun fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Man adalah isim mausul mabni fi mahalli raf'in, dia fi mahalli karena isim yang mabni, isim mausul, dan kedudukan di dalam jumlah adalah naibu fa'ilin karena jatuh setelah fi'il mabni majhul, yaitu kufi'a. Dan jumlah man najaha, kita irob kufi'a fi'lul madi mabniyun alal fathah, dan dia binanya majhul. Kemudian man ismul mausul mabniyun alal kaf, mabniyun alal sukun fi mahalli raf'in naibu fa'ilin, dia sebagai naibul fa'il karena isim yang jatuh setelah fi'il mabni majhul, man. Kemudian najaha, najaha jumlah fi'liyah, yang mana najaha adalah bina ma'lum, maka ada kaidah di mana saja ada fi'il mabni ma'lum ta'ayyana wujudul fa'il, maka sudah jelas dan harus ada fa'ilnya. Kemudian fa'il dari fi'il mabni ma'lum imma mustatiran wa imma dhahiran. Kalau dalam contoh kufiya man najaha adalah fa'ilnya dari domir yang mustatir, sehingga najaha fa'ilun domirun mustatirun takdiruhu huwa, yang kembali kepada man. Kemudian jumlah fi'liyah najaha, jumlah yang tidak mempunyai i'rab karena jatuh setelah isi mausul man sebagai silah mausulnya. Kemudian man najaha fi mahalli raf'in, sebagai naibul fa'il. Wa satati dirasatu mata qadama inda dirasatil ismil mabniyyi fil fasli tsani. Dan akan datang penjelasan yang lebih rinci tatkala kita mempelajari isim-isim yang mabni. Nah, itu diantara isim-isim yang mabni. Kemudian selanjutnya yang jim. Naibul fa'il bisa berupa masdarun muawwalun. Masdar muawwal min an wal fi'lu au anna ismuha wa khabaruha. Yaitu dari masdar muawwal, susunan kalimat yang terdiri dari an dan fi'ilnya dan anna isimnya dan khabarnya. Jadi sama persis tatkala kita membahas masalah fa'il. Misal urifa annaka mujtahidun. Perhatikan kalimatnya. Urifa annaka mujtahidun. Urifa fi'il madhi mabni lil majhul. Dian dan dia adalah fi'il yang mabni alal fathah. Karena fi'il madhi, baik maklum ataupun majhul, kalau itu fi'il madhi maka mabni di atas fathah. Annaka, anna, ingat saudaranya inna, kalau dibaca anna harus ayas bikoha al kalam, harus mendahulunya al kalam, sehingga kita membaca anna tufiduli ta'kid saudaranya inna. Dan ka fi mahalli nasbin, sebagai isimnya anna dari domir mujtahidun marfu sebagai khobarnya inna ataupun khobarnya anna. Karena amalannya anna adalah merofakan isimnya menasabkan isimnya dan merofakan khobarnya. Itu amalannya anna. Kemudian kalimat annaka mujtahidun itulah yang dinamakan sebagai masdar muawwal dari anna isimnya dan khobarnya. Kemudian di dalam jumlah masdar muawwal anna dan isimnya dan khobarnya, itulah dinamakan fi mahalli raf'in sebagai naibu fa'il dari fi'il urifa. Sehingga mengartikannya diketelah diketahui bahwasannya kamu itu orang yang bersungguh-sungguh. Kemudian ai yang namanya masdar muawwal itu bisa ditakwil atau bisa dirubah kepada masdar sharih, sehingga syarat untuk masdar muawwal dari anna dan isimnya dan khabarnya, khabarnya harus dari isim yang mustaq. Sehingga mujtahidun adalah isim yang mustaq, yaitu isim fa'il dari fi'il ijtahada. Kemudian mujtahidun adalah bisa dijadikan dalam bentuk masdar, maka masdar daripada mujtahidun adalah ijtihadan. Kemudian ai urifa ijtihaduka, masdar sharih dari annaka mujtahidun adalah urifa ijtihaduka, kesungguhan kamu telah diketahui. Sehingga ijtihadu marfu sebagai naibul fa'il dari fi'il yang majhul urifa. Dan ka domirun fi mahalli jarrin mudafun ilai, da kepada isim ijtihadun yang mana masdar-masdar sharih. Kemudian al-masdar mu'awwalu min, dan masdar mu'awwal dari anna wasmuha wa khabaruha, dari anna isimnya dan khabarnya, annaka mujtahidun naibu fa'ilin, dialah sebagai naibu fa'il li urifa, untuk fi'il urifa tadi. Itu dari masdar awal anna isimnya dan khabarnya. Kemudian kita lihat yang dal. Naibul fa'il bisa berupa masdarun sarihun, masdar sarih, au darfun mutasarrifun ataupun daraf mutasarrif, au jarun wa majrurun ataupun jar dan majrur. Idza kanal fi'lu, apabila fi'ilnya laisa lahu maf'ulun bihi, tidak mempunyai maf'ul bih, wa buniya lil majhul, dan dibangun di atas majhul. Ini kalau dia itu adalah fi'il yang lazim. Kalau fi'il yang lazim berarti naibu fa'ilnya bisa berupa masdar, dorof, ataupun jer dan majrurnya, sebagaimana yang kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Misalnya ukbila ikbalun sadidun. Sahihnya di sini adalah ikbal. Ikbalun masdarun wa huwa naibu fa'ilin, sebagai naibul fa'il dari fi'il ukbila. Ataupun contoh yang lainnya, wa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidatun. Sehingga nafkhatun masdar dari fi'il nafakha, dan nufikha di situ adalah bina majhul, yang mana nufikha itulah fi'il yang lazim, maka nafkhatun naibu fa'il dari fi'il nufikha dalam bentuk masdar. Ataupun yang dorof, misal suhirat lailatun jamilatun. Sahihnya di situ adalah lailatun dorof. Tapi ingat, dorof di situ harus dorof yang mutasarrif. Dalam artian, satu saat kalimat lailah itu adalah bukan dorof, dan satu saat lailah di situ adalah dorof. Maka tatkala lailatun terjadi pada kalimat suhirat lailatun jamilatun, dia adalah dorof yang sebagai naibu fa'ilin, bukan dorof lagi sebagai naibul fa'il. Malam yang indah itu digadangi, ya, sehingga suhirat lailatun jamilatun, malam yang indah itu adalah digadangi, dipergadangi, ya. Kesinya suhirat adalah bina majhul, dan bina majhul di mana saja ada fi'il mabni majhul, maka di situ harus ada naibul fa'ilnya. Kemudian contoh yang jar dan majrur, la yuskatu ala ihanatin. Sahihnya di sini adalah ala ihanah, jar dan majrur. Kehinaan itu jangan didiamkan ataupun jangan didiami. Ala ihanatin jarun wa majrurun naibu fa'ilin li fi'li yuskatu. Kenapa kita baca yuskatu? Karena di dhamma huruf yang pertama dan di fathah huruf sebelum terakhir, sebab karena dia adalah bina, adalah bentuk dari bentuk fi'il mudhari. Karena kaidah untuk memajulkan fi'il mudhari adalah di dhamma huruf yang pertama dan di fathah huruf sebelum terakhir. Sehingga yuskatu adalah fi'il mudhari yang bina majhul, dan la yuskatu adalah la nafi, dan la nafi tidak memberikan pengaruh kepada fi'il yang jatuh setelahnya. Nah, kemudian ala ihanatin jarun wa majrurun fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Kemudian dari sini berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya naibu fa'il bisa dari isim zahir, kemudian bisa dari isim mabni, kemudian masdar mu'awal, dharaf ataupun jar dan majur, ataupun kemudian masdar sharih. Kemudian kita lanjutkan yang keenam untuk kaidah naibu fa'il. Yulahadu annahu aynama waqa'a fil kalami fi'lun mabniyun lil majhuli ta'ayyana wujudu naibi fa'ilin lihadal fi'li. Perlu diperhatikan annahu sesungguhnya dia aynama waqa'a fil kalami fi'lun mabniyun lil majhul, di mana saja ada kalam yang di situ ada fi'il mabni majhul, ta'ayyana wujudu naibi fa'ilin li hadzal fi'li, maka jelas adanya naibul fa'il untuk fi'il yang majhul tadi. Seperti dalam contoh suhirat lailatun jamilatun. Suhirat adalah fi'il yang binanya majhul, Kalau ada fi'il yang bina majhul, maka wajib dan harus di situ ada naibu fa'ilnya. Ada kalanya dari dorof ataupun masdar mu'awwal ataupun masdar soreh, isim yang mabni ataupun isim yang dhahir. Ataupun contoh yang lainnya, ukrima al-fa'izu. Ukrima adalah fi'il bina majhul. Maka di mana saja ada fi'il mabni majhul, maka wajib di situ ada naibu fa'ilnya. Dan naibul fa'il daripada ukrima al-fa'izu ada al-fa'izu marfu sebagai naibu fa'il karena jatuh setelah fi'il mabni yang majhul. Wa naibu fa'ilin yakunu kama sabaqa zikruhu fil bundi sabik imma isman mu'raban au isman mabniyan au masdaran mu'awwalan au sarihan au jaran wa majruran au dorfan. Artinya naibul fa'il bisa berupa isim mu'rab, isim yang mabni, masdar mu'awal ataupun masdar sarih, ataupun jar dan majrur atau dorof sebagaimana telah berlalu penyebutannya pada bundel yang telah berlalu, pada pembahasan yang telah berlalu. Sehingga kama sabaqa dzikru fil bundi sabiq adalah jumlah yang tidak mempunyai i'rab, isim mu'rab. Contohnya ukrima Muhammadun, itu Muhammadun isim yang mu'rab. Au isman mabniyan fujitu biziyaratika tumirtu, isim yang mabni dari to domir. Au masdarun muawalan urifa annaka mujtahidun, annaka mujtahidun itulah dinamakan sebagai masdar muawal sebagai naibul fa'il. Au sarihan fa'ida nufiqo fissuri nafkhatun wahidatun, nafkhatun masdar sarih dari nufiqo. Au jarun wa majruran ataupun jar dan majrur yutanazzahu fil hadaiki, fil hadaiki jarun majrur, jar dan majrur fi mahalli rafin sebagai naibul fa'il dari fi'il yutanazzahu. Au darfan ataupun darof, tapi dengan syarat darof harus mutasarrif seperti suhirat laylatun jamilatun, kalimat laylatun itulah sebagai naibul fa'il dari darofnya. Kemudian yang ketujuh, idza kana naibu fa'ilin mutannan au jam'an baqiyal fi'lu mufradan, mufradan mansub sebagai hal dari fi'il baqiya dan sahibul halnya adalah al fi'lu marfu sebagai fa'il. Artinya idza kana naibul fa'il mutannan, apabila naibu fa'ilnya itu isim mutanna au jam'an ataupun jamak, baqiyal fi'lu mufradan, maka fi'il tetap dalam keadaan mufrad. Sama persis tatkala kita membahas fa'il. Misal duriba al-waladu, sahihnya di sini adalah duriba. Kenapa? Karena al-waladu adalah isim yang mufrad. Fa'il naibul fa'il di situ dalam bentuk isim yang mufrad, maka fi'ilnya tetap mufrad. Sehingga al-waladu marfu sebagai naibul fa'il karena jatuh setelah fi'il bina yang majhul duriba. Duriba al-waladani. Perhatikan kalimat al-waladani dan duriba. Al-waladani adalah isim yang musanna. Bagaimanapun juga naibul fa'il bentuknya musanna, maka fi'ilnya tetap mufrad, yaitu duriba. Jadi kalau antum duriba al-waladani adalah khata, salah. Kenapa? Karena di sana ada kaidah, kalau naibul fa'ilnya itu adalah bentuknya isim musanna, maka fi'ilnya tetap mufrad. Al-waladani marfu sebagai naibul fa'il karena jatuh setelah fi'il mabni majhul, tanda rafanya dengan alif karena isim yang musanna dan fi'ilnya tetap dalam keadaan bentuknya mufrad. Duriba al-auladu. Kalimat al-auladu jamak taksir dari fi'il waladun. Sehingga al-waladu isim mufrad, al-waladani isim mutsanna, dan jamaknya adalah al-auladu. Tatkala al-auladu di sini menduduki sebagai naibul fa'il dalam bentuk jamak, maka fi'ilnya tetap mufrad duriba. Duribat al-banatu. Sehingga telah dipukul anak-anak itu, dan duribat al-banatu telah dipukul anak-anak wanita itu. Sehingga di situ duribat al-banatu, al-auladu, al-waladani dan al-waladu tetap fi'ilnya dalam keadaan mufrad. Kemudian yang ke-8. Yatbaku binisbati litta'nisil fi'li ma'ana ibil fa'ili nafsul qawa'idil lati tahkumu ta'nisul fi'li ma'al fa'ili. Menyesuaikan binisbati litta'nis dengan menyesuaikan dimu'anaskannya fa'i'fi'il bersama naibul fa'il nafsul qawaid, sama seperti kaidah allati tahkumu ta'nisul fi'li ma'al fa'il, sama hukumnya seperti kita memu'anaskannya fi'il bersama fa'ilnya. Dalam artian, kalau naibul fa'ilnya itu isim yang mu'anas, maka fi'ilnya harus dikasih tata'nis. Kalau naibul fa'ilnya itu mu'anas majazi yang ada pemisah antara fi'il majul dan naibul fa'il, maka boleh. Kemudian kalau naibul fa'ilnya itu adalah mu'anas hakiki, jatuh langsung setelah fi'il yang majhul, maka peletakan tata'nis adalah hukumnya wajib. Sama persis tatkala kita membahas masalah fi'il dan fa'il, dan peletakan tata'nis kepada fi'il tersebut. Misal, lukibat Fatimatu bizahra'i. Kemudian sahihnya di sini adalah lukibat. Peletakan tata'nis pada fi'il yang majhul disebabkan karena Fatimatu naibu fa'il dari bentuk isim yang mu'anas hakiki dan jatuh langsung setelah fi'ilnya. Sehingga lukibat, peletakan tata'nis pada fi'il lukibat hukman wajiban, hukumnya wajib. Sehingga Fatimah itu dijuluki dengan Bizzahra, dengan Az-Zahra. Kalau seandainya antum katakan lukibat Bizzahra'i Fatimatu, maka boleh antum katakan lukibat Bizzahra'i Fatimatu. Karena sama persis hukumnya setelah kita membahas masalah fa'il yang fi'ilnya, yang fa'ilnya adalah isim mu'anas hakiki dan ada pemisah, maka hukumnya jawaz. Boleh antum katakan lukibat bizahra'i Fatimatu, dan juga boleh antum katakan lukibat bizahra'i Fatimatu. Dua-duanya boleh. Naibul fa'il mu'annasun hakikiyun. Naibul fa'ilnya adalah mu'anas hakiki Fatimatu. Lam yabsul anil fi'lihi bifasilin. Tidak ada pemisah dari fi'ilnya bifasilin dengan satu pemisah. Yajibu ta'nisul fi'li, maka fi'ilnya wajib dimu'anaskan. Kemudian contoh selanjutnya, safinatul faddo'i utlikot. Naibu fa'ili domirun ya'udu ala mu'annasin. Naibul fa'ilnya adalah domir yang kembali kepada mu'anas. Yajibu ta'nisul fi'li, maka wajib diberi ta'nis pada fi'ilnya. Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwasanya di antara fi'il wajib dikasih ta'anis apabila ada dhamir yang kembali kepada mu'anas hakiki ataupun ada dhamir yang kembali kepada mu'anas majazi. Sedangkan kalimat safinatul fadha'i utliqat, ada dhamir yang kembali kepada mu'anas majazi, maka peletakan ta'anis dalam lafaz utliqat hukumnya wajib. Kita irob safinatul fadha'i, safinatul marfu sebagai mubtada dan dia adalah mudaf. Al fadha'i majrur mudafun ilai, karena safinatul fadha' adalah mudaf kepada isim yang ma'rifat, maka hukumnya adalah hukum kepada isim yang ma'rifat. Marfu, karena isim ma'rifat jatuh di awal jumlah. Utliqat, utliqat jumlah fi'liyah dari fi'il bina majhul. Kemudian kita kembali kepada kaidah naibul fa'il, di mana saja ada fi'il mabni majhul ta'ayyana wujudu naibi fa'ilin, maka sudah pasti dan jelas ada naibu fa'il. Kemudian mana naibul fa'il dari fi'il utliqat adalah domirun mustatirun takdiruhu hiya, yang kembali kepada safinatul fadda. Itu naibul fa'il dari domir yang mustatir, isim yang mabni. Kemudian jumlah fi'liyah utliqat fi mahalli raf'in sebagai khobar dari mubtada safinatul fadda. Kenapa? Karena di mana saja ada mubtada, maka pasti dan harus di situ ada khobarnya. Kenapa? Karena khobar di situ adalah penyempurna makna mubtada, baik itu khobar dari jumlah ismiyah ataupun khobar dari jumlah fi'liyah. Kemudian jumlah fi'liyah itu baik dari fi'ilnya maklum ataupun majhul sama saja, boleh-boleh saja antum menjadikan khobar dari jumlah fi'liyah yang fi'ilnya bina majhul ataupun maklum. Kemudian kita lanjutkan. Unhiyat atau unhiya al-harbu. Al-harbu di situ mu'anas majazi. Maka peletakan ta'anis unhiyat atau unhiya hukman jawaz, boleh. Naibul fa'il mu'annasun majaziyun. Naibul fa'ilnya adalah mu'anas majazi, yaitu al-harbu. Sehingga artinya telah diselesaikan peperangan itu. Yajuzu ta'nisul fi'li, maka boleh mu'anas, maka boleh fi'il dimu'anaskan. Boleh antum katakan unhiyat ataupun unhiya, karena mu'anasnya itu mu'anas majazi. Sehingga al-harbu marfu, karena jatuh setelah fi'il mabni majhul, yaitu unhiya ataupun unhiyat, tanda rafanya dengan bomah. Ukima au ukimat al-masani'u, al-masani' jama' taksir, yuhkam bihil mu'annas. Maka naibul fa'ili jam'u taksir, naibul fa'ilnya adalah jama' taksir al-masani'. Ikut wajan mafa'ilu sirah mutahal jumu. Dan ukimat ataupun ukimat, boleh-boleh saja antum boleh katakan ukima al-masani'u ataupun ukimat al-masani'u, karena jama' taksir. Yajuzu ta'nisul fi'li, maka boleh mu'anat fi'ilnya dimu'anaskan. Yang ke-9, syarat la yustaratu ayyatiyana ibu fa'ili ba'dal fi'li mubasaratan. Sama seperti kita bahas masalah fi'il dan fa'ilnya. Bal qad yabsuluhuma fasilun au aktsaru. Tidak disyaratkan datang naibul fa'il setelah fi'il secara langsung. Bal bahkan qad yafsuluhuma fasilun, bahkan ada pemisah di antara keduanya, antara fi'il majhul dan naibul fa'il, fasilun au aktsaru, satu pemisah ataupun banyak. sehingga la yustaratu ayyatiya naibul fa'il yustaratu bina majhul, karena di dhamma huruf yang pertama dan di fathah huruf sebelum terakhir kita membaca yustaratu. Dan antum paham, di mana saja ada bina majhul maka wajib di situ ada naibul fa'il. Dan antum ketahui, sudah antum ketahui bahwasanya naibul fa'il boleh dari masdarum awal andal fi'ilnya ataupun anna isimnya dan khobarnya. Dalam kalimat la yustaratu ayyatiya naibul fa'il yustaratu bina majhul, maka harus di situ ada naibul fa'il, maka naibul fa'ilnya adalah masdar muawwal dari andan fi'ilnya yaitu ayyatiya. Dan antum i'rab ayyatiya masdar muawwal fi mahalli raf'in sebagai naibul fa'ilin, sebagai naibul fa'il dari fi'il yang majhul yustaratu. Kemudian naibul fa'il, naibul fa'il marfu, dan sudah antum pahami bahwasanya di mana saja ada fi'il mabni ma'lum maka ta'ayyana wujudul fa'il, maka wajib dan harus di situ ada fa'ilnya. Dan naibul fa'il marfu sebagai fa'il dari fi'il ya'tiya. Sehingga ngartikannya tidak disyaratkan datangnya naibul fa'il setelah fi'il secara langsung. Mubasharatan adalah mansub sebagai hal. Bal, balur fatof, bahkan ada pemisah di antara keduanya, satu pemisah ataupun banyak. Misal yuksadu bil ajri kullu ma yu'ta lil amili liqa'a amalihi. Yuksadu fi'lun mudari'un mabniyun lil majhul. Yuksadu fi'il mudari' yang dibangun dalam bentuk majhul. Kenapa? Karena di dhamma huruf yang pertama dan di fathah huruf sebelum terakhir, maka dikatakan sebagai bina majhul. Bil ajri jarun wa majrurun. Bil ajri itulah dinamakan jar dan majrur. Ini pemisahnya. Kullun naibu fa'ilin marfu'un bid dhammah. Kulun di situ marfu sebagai naibul fa'il, tanda rafanya dengan dhammah. Kemudian kita i'rab, kita artikan dulu. Yuksadu bil ajri kullu ma yu'ta lil amili liqa'a amalihi, yang dimaksud dimaksudkan setiap apa yang diberi untuk para pekerja liqa'a amalihi, pertemuan pekerjaannya bil ajri dengan sebuah pahala ataupun dengan hadiah atau dengan gajinya. Sehingga kullu ma yu'ta, kemudian yu'ta di situ adalah fi'il yang majhul, dan di mana saja ada fi'il mabni majhul maka di situ wajib harus ada naibul fa'il. Kemudian yu'ta naibul fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun takdiruhu huwa, yang mana kembali kepada ma. Lil amil liqa'a amalihi, liqa'a mansub sebagai maf'ulun bih dari fi'il yu'ta, karena a'ta membutuhkan dua maf'ul, maka yang satu dijadikan naibul fa'il dan yang satunya lagi dijadikan sebagai maf'ulun bih sebagaimana biasanya. Namanya sahihnya di sini adalah bil ajri, ada pemisah antara fi'il dan naibul fa'ilnya. Sama tatkala kita berbicara tentang fa'il. Yang ke-10. Al aslu ayyaqa naibul fa'il ba'da fi'lin mabni lil majhuli. Kaidah asal naibul fa'il adalah jatuh setelah fi'il mabni majhul. Jadi di mana saja ada fi'il mabni majhul, maka wajib di situ ada naibul fa'il. Ini kaidah asal. Illa, kecuali anna ismal maf'uli qad ya'malu ahyanan amalal fi'lil mabniyi lil majhuli fayarfa'u naiba fa'ilin. Kecuali bahwasanya isim maf'ul kadang-kadang dia beramal seperti amalan fi'il yang majhul dan dia merofakkan naibul fa'il. Jadi naibul fa'il adalah isim maf'ul bisa beramal seperti amalannya fi'il yang majhul. Dulu kita bahas masalah isim fa'il bisa beramal seperti amalan fi'ilnya. Begitu juga naib atau isim maf'ul bisa beramal seperti amalan fi'il yang majhul. Kalau isim fa'il lawannya adalah fi'il yang maklum. Kalau isim maf'ul lawannya adalah fi'il yang majhul. Sehingga nanti contohnya istiqalal amilu al-matlubu nakluhu. Sahihnya di sini adalah nakluhu. Kenapa dia itu marfu? Karena ada isim maf'ul yang beramal seperti amalan fi'il yang majhul, yaitu al-matlub. Itulah yang dinamakan sebagai isim maf'ul ikut wazan maf'ulun. Nakluhu naibu fa'ilin li ismil maf'uli al-matlub. Sehingga nakluhu marfu sebagai naibul fa'il dari isim maf'ul yang beramal seperti amalan fi'ilnya. Syaratnya adalah sama persis isim fa'il yang beramal seperti amalan fi'ilnya. Di antaranya ayyakuna mahallan bi'al, yang maknanya alladzi. Kemudian kalaupun tidak ada alif lamnya, maka harus bersandarkan kepada nafi istifham, ataupun harus bersandarkan kepada mubtada ataupun disifati. Sehingga istiqalal amilu, pekerja itu menuntut, al-matlubu nakluhu, menuntut, dituntut pemindahannya. Ataupun contoh yang lainnya, ja'a ar-rajulu al-madrubu ra'suhu. Contohnya, contoh yang lain, ja'a ar-rajulu al-madrubu ra'suhu. Syahidnya di situ adalah ra'suhu. Dia adalah marfu. Tidak ada fi'il yang majhul. Kok kenapa ra'suhu di situ menjadi isim yang marfu? Ternyata di sana ada sebab yang lainnya, yaitu isim maf'ul beramal seperti amalnya fi'il yang majhul. Sehingga artinya telah datang seorang laki-laki yang dipukul kepalanya. Sehingga kalau kita takdirkan dalam bentuk fi'il, ja'a ar-rajulu alladzi duriba ra'suhu, telah datang seorang laki-laki yang telah dipukul kepalanya. Sehingga ra'suhu di situ adalah marfu sebagai naibul fa'il dari isim maf'ul yang beramal seperti amalan fi'ilnya karena ditempati al. Kemudian contoh yang lainnya, ra'aitu ar-rajula al-mukarramah akhlakuhu. Saya melihat seorang laki-laki yang dihormati akhlaknya. Sehingga kalimat akhlakuhu isim yang marfu dari isim maf'ul yang beramal seperti amal fi'ilnya, yaitu al-mukarramah. Nah, kemudian wasata tidiro satu dalika inda sarhil mustaqat fil juz itsani minal kitab. Dan akan datang penjelasannya yang demikian itu tatkala akan mempelajari pelajaran isim-isim yang mustaq pada juz yang kedua dari kitab ini. Di antara adalah isim maf'ul yang beramal seperti amalan fi'ilnya dari isim yang mustaq. Khalas, kita selesai bahas tentang masalah isim yang marfu. Di antaranya adalah mubtada, khobar, isim kana, terus kemudian khobar inna, kemudian naibul fa'il dan fa'il, dan sekarang at-tabi'u li ismil marfu, pengikut-pengikut kepada isim yang dirofa. Wa dhahna fi ma sabaqa al-halati sitta allati yakunu fiha al-ismu marfu'an. Telah kita jelas di dalam apa-apa yang telah berlalu keadaan yang enam tadi, yakunu fiya ismul marfu'an, isim itu bisa dikatakan rofa. Wa yakunul ismu aidan marfu'an, dan isim juga dikatakan isim yang dirofa, idza kana tabian di ismin marfu, apabila dia itu mengikuti kepada isim yang dirofa. Jadi ada sebab lain isim dikatakan rofa kalau dia itu adalah juga mengikuti kepada isim yang dirofa. Mencakup na'at, atof, taukid dan badal. Ya, mencakup na'at, atof, taukid dan badal. Sehingga at-tawabiyu arba'atun, tawabi itu ada empat. Yang pertama na'at, kemudian yang kedua atof, kemudian yang ketiga taukid, kemudian yang keempat adalah al-badal. Al-na'tu awalan, an-na'tu, an-na'tu tabiun yadulu ala sifatun fi ismi qoblahu. Na'at adalah pengikut yang menunjukkan atas sifat terhadap isim yang sebelumnya. Sehingga contohnya ja'a ar-rajulu al-fadilu, al-fadilu dikatakan na'at karena dia sebagai sifat terhadap isim yang sebelumnya. Sehingga al-fadilu marfu karena sebagai pengikut kepada isim yang dirofa, yaitu